Istri itu merasa tak berdaya, ia terpojok, marah. Seakan-akan hidup berakhir sudah, tapi nyawa masih bersambung dengan raga. Ia gelisah, mulai menggugat, seakan-akan Tuhan tak ada, dan dia berteriak, mengapa aku terpojok sebagai wanita lemah, tak berdaya untuk melawan amuk amarah suamiku. Tamparan yang menyakitkan, kepedihan yang datang silih berganti. Aku janda tapi bersuami, teriak hatinya. Ia gelisah, tak sedikit pun damai tersisa. Semua terenggut sudah oleh perilaku yang keras, yang menyakitkan, yang mengerikan, yang membuat justru dendam tumbuh subur di dalam kehidupan. Seakan-akan ia meledak, ingin melakukan sesuatu untuk menghabisi sang suami yang menekan. Amarah itu tak terhenti, dada itu menggelegar. Ya, bisa dipahami, kepahitan yang berkelanjutan akan menimbulkan gunung dendam yang tak terbilang. Dan itu bisa menimbulkan keberanian yang tak terduga. Tindakan-tindakan yang mengakhiri hidup orang atau mengakhiri hidup sendiri. Entah seberapa banyak, entah seberapa panjang korban yang seperti itu. Tetapi dengarkanlah gegap lagu malaikat surgawi yang berkata, damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Ada harapan, ada impian yang bisa menjadi kenyataan. Karena damai tak jauh, ya dekat. Sedekat kesadaran hati untuk menjerit, meminta curahan air damai dari Allah yang sejati. Natal akan memberikan keteduhan, ketenangan dalam batin. Natal akan memberikan damai bagi mereka yang merindukan, membutuhkan, dan berkata, Tuhan, aku di sini, sentuh hatiku. Damai kau butuhkan dalam sebuah doa yang didasari pada sebuah kejujuran dan kerinduan akan damai itu sendiri. Damai tersedia dalam hidupmu, bukan nanti sekarang ini. Mungkin kau sudah lupa melipat tanganmu, memanggilnya dalam kesungguhan hati. Atau mungkin kau lipat tanganmu dalam apa yang bernama doa, namun kau berteriak dalam amarah sehingga tak menemukan keteduhan damai itu. Natal masih tetap sama, damai masih tetap ada. Yang berubah hanyalah kita para pelakunya. Bumi yang semakin tak mengerti melihat manusia menjalani hari-harinya. Semoga kau tak terjerat di sana, tapi cepat keluar dan berkata, selamat Natal, selamat damai yang kau menemukan dalam hatimu itu menjadi milikmu. Kiranya engkau puas dan engkau berkata, iya, damai ada di kehancuran hatiku. Aku terselamatkan oleh damai itu. Bersama saya, Bigman Sirait.